Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa alihi wa sahbih wa man wala ashadu anna ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Jadi yang pertama yaitu iktinam al-awqat al-fadilah, mempergunakan waktu-waktu yang utama. Kemudian ikhwatlah Islam ma'azakumullah, sudah kita sebutkan tadi bahwa al-awqatul fadilah, waktu-waktu yang utama itu banyak ya. Dan terkadang waktu utama tersebut untuk suatu jenis amal tertentu saja tanpa amal yang lain. Terkadang juga umum untuk semua amalan saleh. Di antara yang sifatnya umum sudah saya sebutkan tadi, yaitu 9 atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di antaranya juga yaitu di waktu-waktu yang utama, yaitu di bulan-bulan haram. Karena di bulan-bulan haram itu adalah merupakan waktu-waktu yang utama sekali. Namun di sana juga ada waktu-waktu yang utama untuk amalan tertentu. Seperti contohnya misalnya waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, waktu-waktu sholat, tentu yang paling utama adalah sholat. Waktu-waktu puasa, maka tentu yang paling utama adalah untuk berpuasa. Waktu-waktu yang telah ditentukan berzikir, tentu yang paling utama adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama akhi ya, yaitu kita berusaha untuk mempergunakan semaksimal mungkin waktu-waktu yang utama. Yang kedua, di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya akhi, kita berusaha untuk menjauhi al-mu'awwiqat, penghalang-penghalang yang bisa menghalang kita dari menuntut ilmu. Apa itu penghalang-penghalang? Banyak ya. Yang pertama al-kasal wat-taswif. Kasal itu malas. Wat-taswif itu nanti-nanti. Dan ikhwatul Islam, seorang mukmin bukanlah orang yang pemalas. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu orang yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, semangatlah untuk menghasilkan yang bermanfaat buat kamu. Ya, dan mintalah kepada Allah pertolongan dan jangan lemah, jangan malas. Karena kemalasan ya sering kali menghentikan langkah-langkah kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemalasan itu akhi banyak sebab. Ya, di antara sebab kemalasan karena kita punya teman-teman yang pemalas dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu kita terpengaruh oleh mereka. Makanya masalah teman itu pun sangat penting sekali. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang rajin menuntut ilmu, kita pun biasanya terpengaruh. Jiwa manusia itu sangat mudah sekali terpengaruh dengan lingkungannya. Di antara yang membuat seseorang malas karena kurangnya menyadari tentang pentingnya ilmu dan waktu. Akhirnya dia pun malas. Di antaranya juga yang menyebabkan seseorang itu malas, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ahdathat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha min kathratis syaba'." Tidaklah umat Islam ini mengada-ngada sesuatu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, asyad min kathratis syaba', dari banyaknya kenyang. Fa inna rajul idza syabi, sebab seseorang itu kalau terbiasa kenyang, banyak kenyang, apa yang terjadi? Badannya berat, syahwatnya kuat, malaslah dia beribadah. ya maunya tidur dan yang lainnya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, ma'azakumullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam makan agar tidak menimbulkan kemalasan. Kata Rasulullah, thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk napasnya. Kemudian ya akhwat Islam, taswif. Taswif itu artinya nanti. Ini pun akibat daripada kemalasan. Seorang muslim itu akhi tidak pernah mengenal kata nanti. Karena nanti itu bagi seorang penuntut ilmu musuh bebuyutannya. Ada waktu, lakukan. Makanya Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila kamu berada di waktu pagi, kamu jangan tunggu-tunggu waktu sore. Dan apabila kamu berada di waktu sore, maka kamu jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Artinya, kapan kita punya apa namanya waktu, segera kita lakukan, segera kita gunakan. Jangan kita katakan nanti ah besok, nanti ah malam, nanti ah tak. Sekarang juga Anda lakukan. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Iyyak wa taswif fa innaka fi yaumik wa lasta fi gharik." Jauhi oleh kamu nanti, karena kamu sedang berada di hari ini, bukan besok. Kalau ternyata besok ya tidak menjelang lagi, kamu tidak akan menyesal, kata beliau. Tapi kalau besok masih ada, kita akan lebih mampu untuk mengatur waktu kita nanti. Makanya ya akhi, ya, seorang penuntut ilmu itu sekali lagi tidak pernah mengenal kata nanti. Segera dia lakukan. Di antara penghalang penuntut ilmu, ya untuk penuntut ilmu itu fudulul mukhalathah, sering ya terlalu berlebihan dalam bergaul, ya sehingga akhirnya waktunya habis untuk bergaul sana sini. Ini pun tidak dibenarkan akhwat Islam, ma'azakumullah. Di antaranya al-insyighal bima la ya'ni, sibuk dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang ya, dengan banyaknya media-media yang melalaikan, BBM, WhatsApp, ataupun Facebook, ataupun yang lainnya. Terkadang kita apa namanya kurang bisa mengatur waktu gara-gara itu. Kurang berkahnya waktu gara-gara itu. Sibuk ngobrol ngalor ngidul di BBM, sibuk ngalor ngidul di WhatsApp, sehingga akhirnya waktunya habis untuk itu aja. Subhanallah. Dan ini tidak layak, akhi. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di antara penghalang apa namanya menuntut ilmu, akhi, at-tasaddur qabla ta'ahul. Ya, matang sebelum waktunya. Artinya ya, matang sebelum waktunya seperti karbitan. Artinya ikhwatul Islam, ma'azakumullah, kita tidak sabar dalam menuntut ilmu. Ya, kita tidak sabar dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan bagaimana saya cepat-cepat mengajar. Ini pun juga tidak bagus ya. Maka kita berusaha untuk sabar dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menuntut ya, sehingga kemudian pada waktu itu kita telah matang, baru kita sampaikan dan menjadi memposisikan diri sebagai seorang dai ataupun yang lainnya. Walaupun tentunya bukan berarti seorang penuntut ilmu itu tidak boleh berdakwah, tetap berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya ya akhul Islam, ma'azakumullah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, seorang penuntut ilmu, akhi, harus mampu mentartib waktu. Seorang penuntut ilmu harus mampu menertibkan waktunya. Artinya waktunya tersebut ya betul-betul ya manage dengan rapi, dengan baik. Tentu di sana ada waktu untuk menuntut ilmu khusus, ada waktu untuk menghafal Al-Quran, ada waktu untuk menghafal hadis Nabi SAW. Nah ini akhul Islam azakumullah, terkadang kita ketika sudah mengatur waktu, seringkali kita tidak punya sifat disiplin. Ya, ketidakdisiplinan kita itu yang akhirnya menyebabkan kita sulit sekali untuk mengatur waktu-waktu kita. Terkadang ada sebuah penyakit ya, ketika kita misalnya membaca buku, ya menuntut ilmu, kita baca setengah jam, satu jam, kita merasa, wah saya sudah menggunakan waktu saya. Setelah itu dia gunakan waktu untuk yang tidak bermanfaat, dua jam, tiga jam. Ya, bacanya satu jam, tapi main gamebotnya dua jam. Dengan alasan, ya istirahatlah, gak baca terus. Ini juga kan, jika terkadang ini sebuah penyakit ya yang sering kali menghinggapi para thalabatul ilm. Maka pada waktu itu, kalaupun memang kita misalnya jemu, dahulu para ulama ya ketika menggunakan waktu-waktu jemu mereka bermacam-macam. Ada di antara ulama yang ketika mereka sudah mulai jemu menuntut ilmu, mereka bersyair. Ya. Di antara mereka ada yang berpindah dari satu buku ke buku lain. Kalau misalnya lagi baca buku fikih kok mulai jemu mumet, adalah ya supaya lebih memberikan semangat lagi baca kitab-kitab tentang sejarah para ulama, cerita-cerita para ulama, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang terjadi mengasah kembali semangat kita gitu. Nah ini akhlak Islam azakumullah. Kemudian yang keempat, yaitu taqdimul awliyat. Dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya akhi, kita berusaha untuk mencari ilmu yang paling penting dulu. Al awliyat. Ini penting sekali akal Islam azakumullah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan atau menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman, Rasulullah memulai dari yang paling penting-penting dulu. Maka demikian pula dalam menuntut ilmu, kita berusaha untuk ya melihat mana yang paling penting, kemudian itu yang kita ambil. Sebuah kesalahan kalau misalnya kita tidak bisa memperhatikan mana yang paling penting buat kita. Akhirnya kita disibukkan dengan ilmu-ilmu yang kurang penting dan meninggalkan ilmu-ilmu yang lebih penting tentunya. Ya. Apa yang paling penting? Ilmu tauhid. Maka kita utamakan dulu untuk memahami betul tentang masalah tauhid. Apa yang penting lagi setelah itu? Salat. Ada orang terkadang sibuk dengan belajar bahasa Arab tapi kurang perhatian tentang ya pelajaran tauhid. Kurang perhatian tentang pelajaran-pelajaran yang sangat apa namanya? Sangat penting, masalah akidah misalnya. Maka ya akhi, ya al-awliyat itu penting sekali. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum berwudu dengan air yang berasal dari sarinya bunga ros. Kata Imam Ahmad, la uhibbu dzalik, aku tidak suka itu. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu ya Abu Abdillah berwudu dengan air tebusan kacang? Kata Abu Abdillah, Imam Ahmad, aku tidak suka itu. Kemudian dia berdiri mau pergi, ditariknya sarungnya sama Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, apa doa masuk masjid? Diam aja gak tahu. Apa doa keluar masjid? Diam aja gak tahu. Kata Imam Ahmad, subhanallah, yang setiap hari kamu lakukan gak tahu, kemudian kamu bertanya mau masalah-masalah yang sangat pelik seperti itu. Artinya terkadang kita ya apa namanya, dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu senangnya kepada masalah-masalah yang apa namanya, kelihatan mendalam gitu. Biar orang lihat bahwa kita itu Masya Allah ilmunya dalam. Tapi masalah-masalah yang tiap hari kita lalui, kita tidak peduli. Maka Imam Ahmad bin Hanbal di sini memberikan nasihat, jangan seperti itu dalam menuntut ilmu. Ya, oleh karena itulah ikhwatul Islam azakumullah, Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ilmi wa Fadl, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, ketika menyebutkan tentang ilmu, tentang hukum ilmu, beliau mengatakan bahwa di antara ilmu ada yang wajib. Yang wajib itu yang seperti apa? Di antaranya kata Imam Ibnu Abdul Barr, yaitu ilmu-ilmu yang menjadikan keimanan kita sempurna. Kemudian di antaranya ilmu-ilmu yang setiap hari perkara yang harus kita ketahui yang itu berlalu setiap harinya. Antum sholat tiap hari, berwudu tiap hari, antum pergi ke masjid tiap hari. Berarti kita berusaha untuk mempelajari apa perkara-perkara yang harus kita ketahui pada setiap harinya tersebut. Nah, ini kita lebih dahulukan ahli Islam azakumullah, ya, daripada membahas permasalahan-permasalahan yang sangat pelik sekali, yang butuh kepada apa namanya ketajaman dalam pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu alat tentunya, ya. Allahu a'lam. Kemudian ahli Islam di dalam menuntut ilmu pun juga jangan ngawur, kata para ulama. Kita mulai dari kitab-kitab mukhtasarat, ya, kitab-kitab yang sifatnya ringkasan, sambil kita pahami, pelajari, kita hafalkan kalau bisa. Masalah kitab akidah, jangan langsung loncat kepada akidah tahawiyah, masya Allah. Kadang kita saking semangatnya langsung, Ustaz, ayo kita bahas akidah tahawiyah. Kenapa? Karena kita pengen masya Allah gitu kan. Jangan dulu, kita pelajari dulu yang ringan-ringan dulu. Usulul thalathah misalnya. Pahami sedikit-sedikit, hafalkan, naik lagi, kasyu syubuhat, naik lagi, terus. Sehingga betul-betul ilmu kita matang. Kita belajar ilmu mustalah, kita mulai misalnya dari kitab ya Manzumah Baiquniyah. Ya, selesai itu, naik lagi ke kitab ini, apa namanya, Nuzhatun Nazar, naik lagi. Nah, ini akhad Islam azakumullah wa iyakum, ya. Jadi sifat keterkesa-kesaan dalam menuntut ilmu itu jangan sampai mewarnai, ya. Sebab ketika kita tergesa-gesa dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita ingin langsung mendapatkan yang lebih hebat dari itu, karena memang terkadang jiwa manusia itu sukanya pengen seperti itu, Pak. Yang aneh-aneh. Kita tuh yang sukanya mencari ilmu yang aneh-aneh, Pak. Apalagi orang Indonesia terkadang senangnya yang aneh-aneh. Makanya enggak heran kan? Ya, kalau ada pemuda bajunya aneh sendiri. Ya. Motornya dihiasi aneh-aneh sendiri. Pokoknya pengen kelihatan beda lah. Karena memang jiwa manusia seperti itu. Terkadang kita dalam menuntut ilmu pun juga pengen aneh sendiri. Artinya kita pengen ada sesuatu yang beda deh. Kalau ini orang semua tahu, nah ini saya cari yang gak tahu orang. Makanya kita sibuk oleh hal-hal perkara seperti itu. Padahal yang orang semua tahu belum tentu kita menguasainya. Perkara yang sifatnya tiap hari kita ya telah ketahui, apa namanya, kita lalui, belum tentu kita belum menguasainya. Ya, tentang sholat lima waktu, apakah kita sudah betul-betul mempelajarinya secara detail? Ini tentu ya akhal Islam azakumullah, ya, kita berusaha untuk apa namanya selain awliyat juga sabar dan bertahap dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhal Islam azakumullah yang kelima itu al-istiqnas bi akhbaril ulama. Kita sering berusaha coba ya untuk membaca bagaimana kehidupan para ulama. Coba antum baca misalnya biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kehidupan beliau, kesungguhan beliau, bagaimana mereka haris, orang-orang yang sangat pelit terhadap ilmu waktu mereka. Antum baca misalnya kitab ya, biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Antum baca misalnya biografi Imam Bukhari, biografi Imam Muslim. Kenapa? Karena membaca kitab-kitab para ulama apa biografi para ulama itu luar biasa, Pak. Selain kita banyak mengambil faedah, kita pun juga bisa mengambil mereka sebagai suri tauladan kita. Bagaimana sih mereka kok begitu sangat luar biasa ya di dalam menggunakan waktu-waktu mereka. Sehingga pada waktu itu kita menyadari tentang pentingnya waktu. Dan kita pun juga berpikir bagaimana supaya kita seperti mereka, para ulama tersebut. Walaupun memang tentu ya kita sangat jauh dengan mereka. Ya dalam masalah kesungguhan, dalam masalah apa namanya ya hafalan yang luar biasa. Nah, kalau para ulama saja hafalan yang luar biasanya itu Masya Allah disertai dengan menuntut ilmu yang luar biasa, kita yang hafalannya susahnya minta ampun, udah gitu malas lagi. Ya. Kalau dahulu ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekali baca hafal. Al-Hafiz Ibnu Hajar 3 kali baca hafal. Kita 100 kali baca enggak hafal-hafal. Udah gitu enggak mau baca lagi. Susah, ya. Bagaimana kita akan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala keadaannya seperti itu. Nah, di saat itu ya akhi ya, kita penting sekali dengan membaca sejarah-sejarah para ulama itu membangkitkan kembali semangat kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, adamu ihtiqaril fawaid. Jangan menganggap remeh faidah-faidah yang bisa kita petik dari siapapun juga. Ya. Ketika ada faidah yang bisa kita dapatkan dari seorang ustaz atau dari suatu buku atau yang lainnya, catat baik-baik, Pak. Kata para ulama, qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dan mencatat. Banyak di antara kita duduk di majlis taklim enggak nulis, Pak. Duduk di majlis taklim jiping, ngaji nguping. Lama-lama jirok, ngaji ngorok. Kemampuan orang mendengar tuh terbatas. Ya, mendengar paling setengah jam. Setelah setengah jam mulai capek tuh. Kalau sudah mulai capek apa? Matanya udah 5 watt. Ngantuk. Maka dengan kita mencatat itu setidaknya menguatkan ya kemampuan kita untuk terus memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustaz kita. Kecuali kalau antum Imam Bukhari, enggak masalah. Kalau Imam Bukhari Masya Allah, beliau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari ya. Beliau duduk di majlis taklim, syekhnya enggak pernah bawa buku. Sehingga akhirnya teman-temannya selalu menyalahkan Imam Bukhari. Setiap hari Imam Bukhari ditegur lagi sama teman-temannya. Kenapa kamu enggak catat? Kami ragu akan periwayatan kamu. Kata Imam Bukhari, coba sebutkan hadis-hadis syekh kita dari hari pertama. Sudah berapa hadis? Bingung, Pak. Yang nyatetnya bingung nih, udah berapa hadis, enggak ngitung rupanya. Kata Imam Bukhari 15 ribu hadis. Kemudian beliau menyebutkan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai-sampai yang nyatet aja ngebenerin, yuh salah saya. Ya. Kalau kita seperti Imam Bukhari enggak masalah. Ini kita udah apa ya, hafalannya kurang, duduk di majlis taklim enggak pernah nyatet. Ya. Akhirnya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Telinga kiri masih mending, ada yang nangkel-nangkel gitu. Ya. Nah, ini kita berusaha ya, jangan menganggap remeh faedah-faedah, Pak. Sekecil apapun faedah, suatu ketika nanti itu antum akan butuh. Catat baik-baik faedah-faedah yang kita bisa dapatkan dari seorang ustaz ataupun yang lainnya. Nah, itu ya. Nanti suatu ketika, apalagi kalau antum lagi baca buku nih. Ketika antum baca buku, ya, di sana ada faedah yang penting, segera antum catat di apa namanya? Di halaman depannya. Halaman segini faedah tentang ini. Dan itu subhanallah sangat manfaat akhirnya ketika suatu ketika antum ingat ada suatu faedah tapi lupa di buku mana, di halaman berapa. Ketika kita lihat, oh ada di sini. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Tapi ketika kita kurang perhatian tentang masalah faedah, ya faedah-faedah ilmiah yang bisa kita petik dan kita dapatkan, ya sering kali kita lupa, akhirnya kita ya terluput dari berbagai macam kebaikan yang banyak sekali. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian yang ke-6, ya, 6, 7, 7, 6. Yang ke-7 yaitu ikhtiarul muallim. Penting untuk memilih guru. Jangan sembarangan dalam memilih guru, akhi. Kita berusaha mengambil ilmu dari ahlinya masing-masing. Karena ustadz itu keahliannya beda-beda. Satu ustadz dia punya keahlian dalam masalah ilmu hadis, kita ambil hadis dari dia. Yang satu ustadz dia punya kemampuan keahlian dalam masalah fikih, kita ambil fikih dari dia. Satu ustadz lagi dia punya takhasusat dalam masalah akidah, kita ambil dari dia. Iya. Karena kita butuh memang para ulama mutakhasisin, para asatidah yang betul-betul takhasus di dalam ilmunya masing-masing. Nah, kita berusaha ya untuk mengambil ilmu. Tapi ingat, akhi, menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas menuntut ilmunya saja, akhi. Tapi juga kita menuntut akhlaknya. Makanya para ulama ya dahulu pernah mengatakan, kami, kata Abdul bin Barak, subhanallah saya lupa namanya, bukan Abdul bin Barak, kata seorang ulama ya, kami lebih banyak mengambil menuntut akhlak Imam Ahmad bin Hanbal daripada mengambil ilmunya. Disebutkan pula dalam satu riwayat adalah di majlis Imam Ahmad bin Hanbal itu dihadiri oleh sekitar 6.000 orang atau 12.000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2.000. Selainnya hanya sebatas melihat akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ya masalah akhlak kita perhatikan, sebab yang namanya buah itu enggak jauh lah jatuhnya dari apa? Dari pohonnya, Pak. Kecuali kalau buahnya jatuh ke bawah truk ke Lampung gitu kan. Beda lagi. Maka kita penting. Ibnu Jamaah mengingatkan hal seperti itu. Itu pentingnya kita mengambil guru yang punya akhlak dan adab. Kenapa? Karena kita bisa mencontoh bagaimana akhlak dan adab dia. Ya. Selain juga tentunya yang paling penting adalah lurusnya manhaj dia, akidah dia. Sebagaimana Abdullah bin Umar berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jagalah, karena ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang istiqomah lurus. Wa la ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Ya, masalah akidah itu yang paling penting, akhi. Kalau dahulu di zaman Imam Bukhari mengatakan, aku ambil ilmu dari 1.080 orang lebih, semuanya mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, yazid wa yanqus, perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Artinya semuanya ahlussunnah wal jamaah. Maka dari itu ya, seorang penuntut ilmu jangan punya sebuah moto menuntut ilmu kepada siapa saja. Kita katakan tidak benar. Antum menuntut ilmu ke pelawak, antum menuntut ilmu kepada setan, antum menuntut ilmu kepada rampok. Tentu tidak diperkenankan hal seperti itu. Kita menuntut ilmu dari ahlinya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka kita berusaha untuk menggunakan ikhwatul Islam ya, kesempatan adanya asatidah. Apalagi di Jogja, Anda lihat Masya Allah ya, banyak sekali asatidah kita ya, maka gunakan kesempatan untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhwatul Islam, azakumullah. Yang terakhir yaitu penting untuk memperhatikan adab-adab penuntut ilmu. Karena adab itu adalah keberkahan ilmu kita, akhi. Adab terhadap buku, adab terhadap guru, adab terhadap ilmu yang kita miliki sendiri, adab dalam majlis ta'lim, ya. Makanya antum lihat para ulama itu menulis tentang adab-adab penuntut ilmu itu banyak kitab-kitabnya. Di antaranya apa namanya, kitab daripada yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadlih. Di sana beliau menyebutkan khusus tentang masalah adab-adab penuntut ilmu. Demikian pula kitabnya Ibnu Jamaah dan yang lainnya banyak. Kenapa? Karena memang adab itu penting sekali. Ya, ketika seorang penuntut ilmu tidak memperhatikan adab-adab penuntut ilmu, maka bisa jadi ilmunya tidak berkah. Bahkan bisa jadi ilmunya tersebut ya malah menjadi bumerang untuk kehidupan dia. Di antara adab misalnya seorang penuntut ilmu itu harus berusaha ya memperlihatkan syiar-syiar Islam pada dirinya. Seorang penuntut ilmu tidak boleh sama dengan preman. Bahkan dari sisi pakaian sekalipun juga. Seorang penuntut ilmu harus memperlihatkan jati diri dia seorang muslim. Demikian pula akhal Islam azamni Allah. Ya bagaimana adab kita kepada guru kita yang sudah mengajarkan kita? Kita berusaha untuk beradab, mendoakan dia. Imam Ahmad mengatakan, ya, aku semenjak 30 tahun yang lalu mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah terus-menerus dalam sholatku. Semenjak 30 tahun yang lalu. Dan kita pun tentunya mendoakan guru-guru kita yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Doakan mereka supaya Allah memberkahi mereka, ya, menjaga mereka dan yang lainnya. Akhul Islam ma'azakumullah. Demikian pula adab terhadap buku. Ya. Maka pada waktu itu kita perhatikan bagaimana sampai-sampai ya para ulama seperti Ibnu Jamaah menyebutkan tentang adab terhadap buku apa? Di antaranya buku enggak boleh dilipat ketika kita memberikan apa namanya menandai halaman, terkadang dilipat lek gitu. Itu para ulama menganggap enggak adab itu. Kalau mau ditandai dengan sesuatu ditandainya. Iya. Dan adab-adab yang lainnya akhlak Islam antum bisa baca dalam kitab-kitab adab yang disebutkan oleh para ulama ya tentang adab-adab penuntut ilmu. Kemudian diantaranya yang terakhir yaitu jangan mencukupkan diri dengan otodidak. Hanya sebatas baca buku tanpa kita duduk di majlis ta'lim. Otodidak itu tidak bagus, akhi. Dahulu para sahabat saja mengambil ilmu dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in mengambil ilmu dari mulut para sahabat. Para tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari para tabi'in. Demikian pula selanjutnya. Makanya ilmu itu diambil dari mulut ke mulut. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh membaca. Baca bagus. Akan tetapi ketika kita mencukupkan diri dengan sebatas membaca, kemudian tidak duduk di majlis para ulama, ini adalah pasti akan menimbulkan banyak kerugian. Di antara kerugiannya kita akan seringkali terkena tashif. Ya, tashif itu karena kan yang namanya buku itu pencetakannya bisa jadi salah, Pak. Makanya karena cetakannya yang salah kita pun jadi salah paham. Sehingga kita tidak tahu bahwa itu ada sebuah kesalahan. Sebagian ulama mengatakan man dakhala wahda kharaja wahda. Siapa yang masuk sendirian keluarnya juga sendirian. Antum menuntut ilmu cuma baca buku itu masuk sendirian. Kemudian keluarnya hasilnya apa pendapatnya juga aneh sendiri. Ya, tidak ada satupun ulama misalnya mengatakan begini, dia sendiri yang mengatakan begitu. Nah, ini akal Islam. Selain itu juga ya orang yang suka otodidak itu ananiahnya biasanya tinggi ya. Orang yang otodidak itu ananiahnya tinggi, keakuannya itu, egonya tinggi. Sehingga dia itu terkadang seringkali merasa dirinya sejajar dengan para ulama dan yang lainnya. Fa Allah musta'an, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha ya akhi mempergunakan waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah supaya ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, demikian pula diberikan istiqomah terus ya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Jazakallahu khair pada Ustaz Badrussalam yang sudah menyampaikan kajian kepada kita semua. Dan saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, terkadang saya merasa minder sebagai penuntut ilmu. Teman-teman saya sudah banyak yang hafal matan dan sebagainya. Tolong berikan saya nasihat Ustaz. Ditambah juga saya ini sering dianggap bodoh. Akhi, minder dalam menuntut ilmu tuh rugi. Kenapa demikian? Karena mengakibatkan kita akan terluput dari ilmu yang banyak. Ya, kalau memang teman antum sudah banyak hafal matan dan yang lainnya, kemudian antum belum, jangan minder. Justru kita berpikir bagaimana saya supaya seperti dia. Ya, seperti antum misalnya mau belajar renang, minder ah, teman saya udah jago berenang, saya nggak bisa. Akhirnya nggak mau belajar, ya nggak bisa-bisa. Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama al-mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua al-mustahi, pemalu. Ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita Ansar. Kata beliau, sebaik-baiknya wanita itu wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertanya kepada Rasulullah apa yang mereka butuhkan dalam perkara agama. Jangan minder. Justru kita berpikir bagaimana supaya bisa seperti dia. Biiznillah. Ya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, ada pertanyaan yang setipe dan kami rangkumkan saja pertanyaannya. Ustaz, kadang seorang thalibul ilmi merasakan futur. Lantas apa kiat-kiat dan solusi untuk menghilangkan penyakit futur ini? Kemudian kegiatan atau amalan apa yang harus kita lakukan jika datang futur agar futur tersebut bisa hilang? Kadang seorang penuntut ilmu merasakan futur. Lantas apa kiat-kiat dan juga solusi untuk menghilangkan penyakit futur ini? Futur ada dua macam. Futur pada sebagian amal, tanpa amal yang lain. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa apa? Ya, futur. Ya. Apa namanya? Bosan dan yang lainnya. Faman kana fatratu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah, maka ia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada selain sunnah, sungguh ia telah binasa, kata Rasulullah. Futur yang kedua, futur dalam seluruh amalan. Ini biasanya akibat maksiat, Pak. Akibat daripada maksiat-maksiat kita akhirnya menyebabkan kita futur dalam beramal soleh, futur menuntut ilmu malas, mau beramal soleh malas. Itu akibat daripada maksiat biasanya. Maka yang seperti ini harus kita lawan, mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, banyak istighfar, segera inabah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah, minta kekuatan, dan harus dilawan. Sebab kalau kita menyerah begitu saja, ya, maka pada waktu itu kita berusaha untuk membiasakan. Karena jiwa itu akhi, sesuai dengan apa dia dibiasakan. Kalau ia dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka terbiasalah ia dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya berat dia. Tapi ketika seseorang terbiasa dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka untuk melakukan yang sifatnya manfaat berat dia. Makanya kita ini butuh pembiasaan diri. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan cara jihad melawan hawa nafsu, mujahadah, terus mujahadah. Karena jiwa kita ini kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu. Itu menyuruh kepada, selalu menyuruh kepada keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di saat kita futur, kita berusaha untuk berpindah atau ya melihat amal lain yang kita semangat padanya. Ketika kita futur dalam masalah ibadah tahajud, mungkin tetap kita jaga tahajud walaupun kurang, tapi kita berpindah dengan baca Quran, ya, dengan berzikir, dengan yang jelas itu adalah amalan yang sunnah juga yang di situ kita merasa semangat padanya. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang masa futurnya kepada sunnah maka ia mendapat hidayah. Tapi siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, tadinya rajin baca Quran, sekarang kok rajin baca koran, ya, berpindah dari yang baik menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini kata Rasulullah, faqad halak, orang seperti ini binasa. Nah, disitulah memang di saat futur itu kita harus berusaha mencari amal lain yang kita merasa semangat di situ. Jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Nah, ini akal Islam, azakumullahu a'lam. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang berikutnya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa siapa yang mati dalam perjalanan menuntut ilmu, maka ia disebut mati syahid. Pertanyaannya, apakah perjalanan menuntut ilmu itu konteksnya untuk ilmu dunia dan akhirat atau ilmu akhirat saja? Hadis tersebut Syekh Albani menganggapnya lemah, ya. Walaupun memang secara makna betul bahwa menuntut ilmu itu termasuk apa namanya fisabilillah. Menuntut ilmu itu termasuk fisabilillah. Tapi untuk dikatakan pelakunya mati syahid, ini butuh dalil. Yang jelas ia mati fisabilillah dalam keadaan baik. Dan memang para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu termasuk jihad. Iya. Bahkan ia adalah merupakan jihad yang paling dasar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, jihad dengan ilmu itu jihad al-khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Sebab jihad dengan senjata orang semua bisa, tapi tidak setiap orang mampu berjihad dengan ilmu akhul Islam, azakumullah. Ya. Maka dari itu apa namanya ketika kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita wafat di atas keilmuan, di atas menuntut ilmu, itu adalah insyaallah termasuk husnul khatimah. Terus pertanyaannya tadi apa? Kemudian apakah menuntut ilmu itu termasuk mati syahid? Baik. Yang lain? Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ana ada teman dekat, dulu dia senang berdakwah dan menuntut ilmu. Tapi akibat pergaulan, dia lebih sering menghabiskan waktu sehingga waktu terbuang percuma. Apa yang sebaiknya ana lakukan? Karena ana sudah kasih tahu tapi dia tidak peduli. Padahal dulu dia seorang alim. Syukran Ustaz. Kalau kita melihat teman kita habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kewajiban kita hanya sebatas mengingatkan saja. Kalau kita sudah mengingatkan, ya sudah. Yang penting adalah menyelamatkan diri sendiri dan jangan terpengaruh oleh mereka. Ya, kalau kita punya teman kok senang sekali menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak ada manfaatnya, ya sudah. Barangkali kita bisa memberikan contoh dengan cara hal-hal yang bermanfaat. Mereka maunya ngobrol yang enggak-enggak, kita berusaha untuk mengobrol yang baik-baik. Mereka maunya ya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kita berusaha untuk memberikan yang manfaat. Terkadang menegur teman itu tidak harus dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Ya, supaya dia mau mengambil pelajaran. Kalau memang ternyata kalau kita berikan teguran dengan ucapan dia malah marah misalnya. Nah, ini akal Islam. Yang jelas yang terpenting bagi kita adalah diri kita dulu sendiri. Ya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepadanya, Allahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ustaz, banyak sekali godaan dan fitnah bagi para thalibul ilmi di zaman sekarang. Terutama fitnah wanita. Wanita berkeliaran di mana-mana dengan aurat-aurat mereka terbuka bebas, mengganggu pandangan serta merusak hafalan. Bagaimana nasihat Ustaz? Emang akhi musibah di zaman ini. Iya. munculnya wanita-wanita telanjang, ya, makhluk-makhluk halus bergentayangan. Sulit sekali rasanya. Sampai ada orang, seorang ikhwan berkata ke saya, "Ustadz, pusing saya di Jakarta ini." Ya, menundukin pandangan, malah ngelihat paha. Ya. Mau begini ngelihat dada. Mau merem kelewatan. Gimana coba? Bingung katanya. Subhanallah, memang sesuatu yang luar biasa memang. Fitnah syadidah sekali. Maka dari itu, tentu kita seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, pertama kalau memang kita mampu menikah, menikah. Syekh bin Baz pernah ditanya, "Di zaman sekarang Syekh, mana yang lebih dahulukan, menuntut ilmu apa menikah?" Kata Syekh, "Menikah sambil menuntut ilmu." Kenapa? Kata Syekh, karena di zaman ini fitnahnya dahsyat. Mungkin antum mau berkata, "Ah, saya muka Imam Ahmad, Imam Ahmad menikah baru 40 tahun. Di sana enggak ada perempuan-perempuan telanjang, Pak, di zaman Imam Ahmad. Yang keluar seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang syahwat luar biasa." Maka tidak mengapa antum sambil kuliah, sambil menikah. Ya, sambil antum cari kerja, untuk apa? Menyelamatkan diri antum dari apa? Berbagai macam fitnah syahwat tersebut. Ya, sehingga ketika antum apa namanya terkena fitnah wanita, antum segera ya apa namanya menghilangkan itu kepada istri antum. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau memang ternyata belum mampu, Ustaz, orang tua juga belum mengizinkan, maka kita banyak berpuasa, kata Rasulullah. Rasulullah sabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu ba'ah, hendaklah dia apa? Menikah. "Man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum." Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah apa? Dia berpuasa. "Fa innahu lahu wija." Karena itu akan menjadi sebuah tameng untuk dia. Iya. Kemudian yang ketiga, menjaga pikiran. Karena niat muncul dari pikiran, Pak. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah berkata, "Aslu kulli khair wa aslu kulli syar al-fikr." Asal dari segala kebaikan dan asal dari segala keburukan itu pikiran. Ketika pikiran kita ngeres, ya, mikirin wanita dan yang lainnya, akan menimbulkan niat. Ketika niat itu sudah kuat, akan menimbulkan perbuatan. Maka siapa yang ingin menjaga niat dan perbuatannya, jagalah dulu pikirannya. Ketika kita sudah mulai berpikir yang enggak-enggak, segera ya, ditepis. Kemudian kita berpikir yang bermanfaat. Dan jendela pikiran itu mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Menundukkan pandangan. "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Coba, Pak, ya, saya diceritakan oleh teman saya yang pernah pergi ke Jepang. Di Jepang itu katanya apa namanya, kalau di kereta-kereta itu orang-orang Jepang tuh waktu mereka dalam perjalanan tuh habis dengan baca. Tapi mungkin bacaannya koran, komik, wallahu a'lam. Kita sebagai penuntut ilmu, betapa bagusnya kalau kita waktu habis di jalan itu dengan apa? Membaca juga, bayangkan. Iya. Itu subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Daripada mata kita jelalatan sana sini kan, mendingan juga mata kita enggak kemana-mana. Ya, kita selalu membaca. Nah, ini akal Islam. Maka kita penting untuk memanage hal-hal seperti ini. Masalah mata, ya, jangan sampai berkeliaran. Sebab ketika mata kita berkeliaran, melihat perempuan-perempuan dan yang lainnya, akan menimbulkan pemikiran. Pikirin, wah, ngelihat perempuan cantik, akhirnya kepikiran. Kalau sudah dipikirin, tumbuh niat. Kalau sudah niatnya kuat, suka muncul perbuatan. Nah, ini yang kita khawatirkan akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka semaksimal mungkin. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita tidak bisa ya meninggalkan sebuah perbuatan maksiat ataupun syahwat kita yang menggelora kecuali dengan perbuatan yang mubah, silahkan. Misal antum baca buku kok susah, ini kok susah, hilangnya baru main gimbot. Akhirnya main gimbot baru lupa tuh syahwatnya tuh. Enggak masalah kata Syekhul Islam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walaupun harus dengan cara menghilangkannya dengan cara yang mubah. Kenapa? Karena yang penting adalah kita tidak terjatuh kepada syahwat itu sendiri. Kemudian juga antum yang belum menikah ya, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengencangkan syahwat. Tiap hari makan kambing, pantesan aja. Ya. Akhirnya apa? Syahwat antum gak ketahan. Maka antum makan ya kangkung kayak gitu. Ngantuk terus udah. Allahu'alam. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mendakwahkan ilmu kepada keluarga kita sedangkan keluarga terlanjur menganggap kita terlalu fanatik dan mengikuti aliran teroris? Jazakallahu khair. Apa katanya? Dianggap fanatik dan mengikuti aliran teroris. Oh. Akhi, memang subhanallah ya, hal-hal seperti ini sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Ada seorang anak cerita ke saya, anak muda, Ustaz, saya diusir sama orang tua. Kenapa? Gara-gara saya motong celana saya di atas mata kaki. Yang satu lagi datang, Ustaz, kakak saya dua-duanya dicerai sama suaminya. Kenapa? Gara-gara ngaji sama Ustaz. Ya. Masya Allah, selalu aja luar biasa cobaan demi cobaan itu menerpa. Antum baru disebut teroris aja udah keder. Gimana dengan dahulu perjuangan para nabi, para rasul? Maka kita harus punya sifat jiwa kuat dan tegar dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang tua misalnya menganggap kok kamu ikuti ajaran teroris, ya, balas ya dengan senyum, kemudian perlihatkan birrul walidain. Perlihatkan bakti kita kepada orang tua yang kuat. Sehingga orang tua berpikir, kok anak saya setelah ngaji ini tambah bakti ya? Masya Allah, nak kamu ngaji di mana nak? Itu di Ustadz Afifi. Wah, saya mau dong ikut. Alhamdulillah, gara-gara apa? Akhlak. Terkadang kita ya dengan akhlak orang jadi semangat. Tapi kalau antum sudahlah dianggap teroris, sudah gitu sama orang tua kok habis ngaji tambah melawan, tambah melotot, tambah lagi antum disebut teroris. Benar berarti anakku ini teroris ini. Iya. Nah, ini waktu itu kita juga introspeksi diri. Apakah selama ini akhlak kita kepada orang tua kita sudah benar apa belum gitu kan? Sehingga pada waktu itu anggapan-anggapan teroris itu pun akan hilang dengan ya sikap kita yang baik kepada orang tua. Allahu'alam. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, terkadang ada perasaan di hati dan pikiran kurangnya waktu dalam menuntut ilmu dunia ketika terlalu intens dalam menuntut ilmu agama. Ketika apa? Jadi akibat terlalu intens dalam menuntut ilmu agama sehingga terkadang terpikir ada perasaan kurangnya waktu dalam menuntut ilmu dunia. Ini bagaimana menyikapi perasaan semacam ini, Ustaz? Menuntut ilmu agama jelas memang jauh lebih penting daripada menuntut ilmu dunia. Nah, sekarang yang bertanya ini sebagai apa? Kalau dia sebagai seorang penuntut ilmu agama, fokuskanlah ia menuntut ilmu agama. Dan jangan terpanggil atau terkadang godaan setan datang ke dia. Kamu nanti kalau enggak faham ini ilmu-ilmu dunia, kamu nanti bakalan gaptek, nanti kamu enggak bakalan gini-gini. Akhirnya setan menakut-nakuti dia. dengan nasibnya nanti yang akan di masa depan. Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ya, sesungguhnya setan itulah menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Fala takhafuhum, kamu jangan takut mereka. Nah, kalau kita sebagai penuntut ilmu agama yang memang khusus menuntut ilmu agama, sudah fokus, karena kita yang kita pikirkan bagaimana setelah saya matang saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Asatidzah yang ada sekarang pasti mereka akan meninggal dunia suatu ketika, akan digantikan oleh antum-antum yang masih muda. Kalau antum tidak bersungguh-sungguh, siapa yang akan menggantikan? Tapi kalau yang bertanya ini sebagai seorang mahasiswa yang sekolah di UGM misalnya, ngambil jurusan kuliah kimia misalnya, maka tetap antum belajar ilmu-ilmu kimia yang antum sudah memang dibebankan, ya, sambil antum juga mengatur waktu untuk ada sela-sela waktu yang antum gunakan untuk menuntut ilmu syariat. Ya, kalau memang ternyata orang tua antum minta supaya antum yang menyelesaikan kuliah antum tersebut. Allahu a'lam. Tapi akhi, ana maaf, mohon maaf kalau jam segini tuh udah mulai jet lag nih. Di rumah tuh jam 8 udah tidur gitu. Sekarang udah ngantuk banget, mohon maaf tidak bisa lama-lama. Nah, barangkali ini saja yang bisa sampaikan, dan selebihnya tentu Ustaz Afifilah yang akan menyampaikan ilmu-ilmu, ya, dan lebih beliau lebih alim dari saya. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.